Wong sing seneng remi, seneng gaplek, seneng kopek. Ayo, paksa sapa masjid terus golek waras. Nyene sobone gerdu. Ya keplak, kepleke ngono kuwi. Pokoke tak baleni neh. Bocah nakal kaya apa? Sobo masjid, karantina no masjid, rehabilitasi no masjid, gembleng no masjid, mesti waras, termasuk bocah umur 58. Engko ya bocah padha wae. Mulane Bu, lek bojomu nakal, aja susah-susah, seret tenang masjid, cancang no cagak. Ora salat ya wis pokoke cencangen no kono. Engko suwe-suwe lak ya isin-isin karepe dhewe. Melok salat. Mulane jenengan lek milih mantu golek bocah masjidan. Kula lek tembu dibuti matur, enek golek mantu iku sing bener, sing barokah. Ukurane golek sing rutin tur sregep salat subuh berjamaah nang masjid. Mesti bener, mesti apik, mesti barokah. Pokoke ukurane sing rutin sregep salat jamaah subuh nang masjid. Nah, iki lho mburiku iki do duwe rencana iki. Sesuk arep jamaah subuh nyang masjid. Ora apa-apa, Bro. Cuma pertanyaane kowe kuat pirang dino? Wong iki ukurane rutin terus regep kok. Tapi lek desa kene, desa apa to iki jenenge? Sukayana. Nek golek mantu kok ukurane sing ngono kuwi ya gampang mung kene nggone santri. Insyaallah lek wong Sukayana golek mantu sing ukurane sregep terus rutin salat subuh berjamaah nang masjid mesti oleh. Tapi umure ya wis 72. Nek sing sregep sing sak mono-mono kuwi ya. Sing nom ya Allah. Bu, Bu, Bu. Kula tanglet dipun jawab. Enten mboten sing duwe anak remaja? Krungu azan subuh digugah ya tangi tapi ngaleh nggon wonten mboten aku wis salah kawitane sing salah sapa wong tuane terutama ibuke nyuwun pangapunten lho kok ibuke tak elingke sampean biyen anakmu sik bayi isu ngoten niku badhe subuh terus kepireng tarhim keng masjid ya mesti masuk tarhim ke kuburan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ojo dirasani suarane kok enak banget ojo ngono. GR kok do mlongo. Nyatane ya, Dok. Heh. Anak sampean sing sik bayi pas krungu tarhim menunggu terus melek biar tangane ketawe-ketawe sikile mancal-mancal. Apa apa apa apa apa apa. Apa. Mang. Nah, ngono ku mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan esuk, tombok keloni ben turu meneh. Mulane saiki dadine ya ngono kuwi. Sampai gerang ya krungu adzan subuh ya ngono kuwi. Wong kecilik wis mbok kulinake ngono. Anake lho jane wis melek biar krungu tarhim krungu adzan. Malah dhisik isik, sik yo nak, isik subuh kok melek iki. Mulane akhire sampai tuwek yo ngono kuwi. Gagah dadine gedhe dhuwur betot rasa. Ngangkat beras telung karung yo kuat, tapi nek waya subuh ngangkat kemul lho ora kuat. Bener e Bu dilate. Arek ya, anak ini lho, krungu tarhim apa krungu adzan subuh kok melek biar. Kuwi nanti kudang cek kulino melek subuh tekan isu. Tak kintung kintang kintung, tak kintung kintang kintung. Anak pinter iki sok dadi camet iki. Ngono. Bocah pinter iki isuk ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Sok ngenteni Anwar Zahid. Aja kaya sing dongsong nang isor wit kae ya nak ya. Kae rang genah kae. Tok kek kayak dolanan apa nolo bu, tak matane kan pelerak terus guyu cekikian. Kulino melek ku sampai tua, terbiasa melek subuh tekan isu. Nih ibu-ibu mboten. Wah, anak wis apik-apik melek malah direm-remno dituruk-turukno ora karuan polae, kadang-kadang sampai di dilotek pentil. Bocah lewe semah wis ngene-ngene sik dilotek-lotek. Kuwi kekno bapake wae. Kowe meneng aku iki urusane wong gerang iki. Aku ora ngerti lek ana begecil-begecil ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iki terus ngene Bu, kena apa kok subuh? Soale subuh iku ukuran. Subuh iki salat 5 waktu sing paling abot dhewe ngene apa nggih? Nggih. Nek subuh wae dilakoni semangat rikat jamaah apa maneh salat-salat liyane. Wong iki umpama ngerti barokahe salat subuh, fadilahe, ganjarane salat subuh ngendikane Nabi la atauha walau habwan, maka akan datang berbondong-bondong walaupun sambil merangkak. Bahasa Inggrisnya itu the berangkang. Mbok teko omah ngesot tok masjid lo budal, mbok mengerti. Wong semper-semper lo mangkat nyang masjid. Mbok wong setruk-setruk njaluk digotong. Ayo ngomong persis ngono. Mulane azan subuh iku beda karo azan liyane. Bedane satu, azan subuh itu disunahkan dua kali. Azan pertama ngasih kesempatan sampean sing durung sholat tahajud dereng qiyamul lail kersane melek tahajud. Azan kedua panggilan untuk sholat berjamaah. Jangan salah Bapak Ibu, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat, tapi azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Nek tanda masuk waktu sholat niku mboten azan. Jenengan buka ten kitab fikih napa mawon, panggilan sholat berjamaah adhan. Nek tanda masuk waktu sholat niku yo perjalanan waktu. Tanda masuk waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shodik sampai munculnya fajar shodik sampai terbitnya matahari. Lah ngono to. Wis ora tau ngaji yo wis nyaut nggih ngono ben cepet urusane. Tanda masuk waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari. Bles ngono. Gak ono tanda masuk waktu sholat adalah adzan. Gak ono. Adzan ini panggilan untuk sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Nah, ayo do sholat. Yo buktine ketika ada udzur untuk tidak bisa berangkat ke masjid, adzan dirubah bukan hayya 'alas shalah. Pernah di Madinah itu cuaca ekstrim. Hujan lebat, hujan tawres campur banyu. Campur angin. Ngono ku azane Bilal kok ngrubah mbek Kanjeng Nabi, rubah azanmu jangan hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah. Ayo mengerjakan salat jamaah nang masjid ngono. Dikongkon ngrubah shallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Loh, nek hayya 'alas shalah. Ayo do salat jamaah. Iku jawabane kan la haula wala quwata illa billah. Ben iki kekuatan iso nglakoni salat jamaah. Lah nek umpama kok dirubah shallu fi buyutikum. Salat nang omahmu dhewe-dhewe. Jawabane alhamdulillah. Soale aras-arasan jamaah. Nah, beda yang kedua, azan subuh itu ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada adzan-adzan yang lain. Apa? As-sholatu khairum minan. Semangat. As-sholatu khairum minan naum. Artinya sholat kuwi luwe apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi akeh sholate timbang turune. Nek wong elek kuwi akeh turune timbang sholate. Wong kene akeh ndi nek sholat karo nek turu? Nah, berarti wong kene iki termasuk apik apa elek? Kok orang ketemu api ya ket mau. Ya sehingga ada pelajaran itu, adzan as-shalatu khairum minan naum itu cara mengumandangkannya, as-shalah panjang naum pendek. Tangletke sing pun nate haji nate umroh ke Mekah ke Madinah saiki no HP-HP ya okeh Bu. Mulai adzan as-shalah kuwi panjang kok naum pendek. Berarti kan salate dawa turune